hati ini kau mempertahankan cinta, cinta yang tulus dari hatiku berat. Tinggalkanmu, rasa cinta yang tulus dariku. Oh kekasih, tinggalkanlah ku sendiri. Ku tak mau kau ada di sisiku. Kau hianati rasa cinta yang tulus dariku. Terima kasih.